Apakah diperbolehkan bagi seorang istri yang ia mempunyai utang puasa dan ia tidak mampu membayar utang puasanya kecuali setelah lewat Ramadan berikutnya? Walhasil, yang wajib bagi kaum muslimin, demikian pula muslimat, apabila mereka memiliki hutang puasa untuk dibayar di tahun itu, ya, dan hendaklah dia tidak melewati bulan berikutnya dalam keadaan dia telah menyelesaikan puasanya, terkecuali apabila tidak memungkinkan bagi dia, ya, terkecuali apabila tidak memungkinkan dan ada udzur, maka diberikan udzur, boleh bagi dia melewati puasa yang berikutnya dan dia harus membayar utang puasa tersebut setelah berlalu bulan Ramadan yang berikutnya. Tidak mengapa demikian. Tapi kalau dia sengaja memperlambat-lambat, ya, menunda-nunda sampai tiba Ramadan yang berikutnya, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaumu fi Ramadan wa la astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Adalah aku punya hutang puasa Ramadan dan saya tidak mampu menggantinya, mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban, yakni sebelum Ramadan. Menunjukkan bahwa mereka, ya, berusaha untuk menggantinya sebelum datang Ramadan berikutnya. Nah, dan janganlah mereka melewati Ramadan kecuali mereka telah melunasi, ya, kecuali apabila mereka memiliki udzur. Wallahu a'lam.